Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 atau bertepatan pada tanggal 22 Rajab 1433 Hijriah. Tentunya dalam sebuah program yang mengajak kita untuk senantiasa menggali indahnya nilai-nilai Islam, yaitu dalam acara Indahnya Pagi. Dan apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di pagi hari ini kita mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang ayat pengukur cinta. Ayat pengukur cinta. Dan bersama kita telah hadir guru kita, ustazah kita yang insya Allah akan sharing kepada kita, yaitu Ibu Ustazah Haja Siti Fatihah Khatib LC. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ustazah ya. Amin. Dan saya juga tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan setia saya biasa, Lili Rahmawati di pojok sebelah sana. Manggut sedikit dong. Nah, gitu. Dan di kesempatan pagi hari ini kita kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang merah putih yang siap untuk dikerek di tiang bendera. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Quran dari Tangerang ya. Assalamualaikum. Kabar sehat semuanya ya, Bu ya? Alhamdulillah. Dan di belakang sebelah sana ada ibu-ibu dari BKMT dari Sulawesi Barat. Subhanallah, jauh sekali. Selamat datang ibu. Nah ini dia, jauh sekali dari Sulawesi Barat. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mendiskusikan lebih jauh tentang seperti apa ayat pengukur cinta, saat ini kita untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu subuh yang pada hari ini masuk pada pukul 4 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami akan kembali setelah azan subuh berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Indahnya Pagi edisi hari ini di hari Selasa 12 Juni 2012. Dan terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita mulai dialog kita tentang ayat pengukur cinta, marilah terlebih dahulu kita simak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustazah Muqayyah. Beliau akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 14 dilanjutkan dengan Quran Surah At-Taubah ayat 24 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zuina Linas sama Fatar Basu. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya. Maka, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallahu alazim, Maha benar Allah yang Maha agung dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 dilanjutkan dengan surah At-Taubah ayat 24. Mudah-mudahan kita memberikan gambaran kepada kita semua tentang esensi sebuah makna kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti akan diukur melalui ayat-ayatnya. Dan jika nanti Anda ingin berdialog bersama kami, silakan di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau di 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, hari ini judul kita menarik ya Mas Haji, ya. Tadi apa? Judul ayat kita, pengukur cinta. Ayat pengukur cinta, tapi bersama Ustazah Fatih Hotib, ya. Beberapa minggu yang lalu, Ustazah, kita sudah bahas tentang SMS cinta. Mas Haji gak ada? Gak ada, jadi dia gak paham nih sekarang. Karena dia yang perhatikan dari jauh. Oh, yang benar. Judulnya SMS cinta itu adalah selami makna sebenarnya cinta. Dan ini sepertinya kelanjutan ya, tema kita hari ini, ayat pengukur cinta. Kalau boleh kita sambungkan lagi dengan episode beberapa minggu yang lalu, SMS cinta juga ayat pengukur cinta, mungkin bisa dibahas Bunda. Karena kan kalau tidak salah SMS cinta itu tujuannya adalah lillah. Tetapi saat itu kita juga sering lebih membahas kepada masalah bagaimana cinta lawan jenis yang diawali dengan perkenalan, kemudian simpati dan lain sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kita sudah membahas tentang SMS cinta, maka hari ini kita melihat ayat pengukur cinta. Iya. Lebih sering kenapa ayat pengukur cinta? Karena dua ayat ini benar-benar ukuran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tema sebelumnya adalah SMS cinta, SMS cinta itu selami makna sebenarnya cinta, maka kita lebih kepada lawan jenis ya, karena di ayat surat Al-Imran tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang disebut nisa terlebih dahulu. Ini ibu-ibu fitnah semuanya ini. Karena yang disebut oleh Allah adalah nisa, gitu ya. Perempuan. Bahkan perempuan ya. Bahkan dikatakan oleh pepatah Arab, berjalan di belakang singa lebih baik daripada berjalan di belakang wanita. Subhanallah. Jadi Mas Haji, itu pepatah siapa? Pepatah Arab itu. Karena kalau singa kan jalannya lurus-lurus saja, gitu ya. Kalau wanita kan agak berbeda. Nah, ketika kita melihat pertama disebut oleh Allah adalah wanita, karena wanita ini cenderung gitu ya, cenderung menjadikan seseorang itu lupa. Bahkan di surat An-Nur ayat pertama atau kedua itu, zina itu, kriminal itu yang disebut adalah perempuan terlebih dahulu. Az-zaniyatu waz-zani. Jadi perempuan. Sementara kasus pencurian yang disebut adalah laki-laki terlebih dahulu. As-sariqu was-sariqatu gitu ya. Jadi kenapa? Karena pertama ini fitnah perempuan ini. Dikatakan juga di dalam ayat itu baru setelah nisa banin, anak-anak. Wal qanatirul muqantarah, permata dari emas ataupun perak dan seterusnya gitu ya. Nah, ayat pengukur cinta yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu gitu ya, pasangan-pasanganmu, kemudian keluarga besarmu, harta ya, amwalu taraftumuha, kemudian wa tijaratun tahsauna kasadaha. Jadi dan perdagangan ada 8 ini, perniagaan. Perniagaan atau perdagangan yang kalian takut kerugiannya, dan yang ke-8 adalah rumah. Gitu ya. 8 ini pengukur cinta kita. 8 ini wajib kita cintai. Yang pertama, kul in kana abaukum, orang tua kita. Ini wajib kita cintai. Namun jangan sampai mencintai yang 8 ini melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi bapak kita, anak-anak kita, misalnya kita baru punya anak ya, lucu ngiatin sampai lupa sholat gitu ya. Begitu juga termasuk kepada pasangan ya. Misalnya Mas Aji punya istri cantik, dilihatin istrinya sampai lupa sholat. Begitu juga bisnis gitu ya. Kita apa bisnis atau bekerja sampai lupa sholat, itu pun tidak dibolehkan. Kita wajib mencintai itu semua. Harta wajib kita cintai. Tanpa harta kita tidak bisa melakukan umroh, haji, infak, memberi nafkah kepada keluarga dan seterusnya. Jadi wajib kita cintai, maka wajib bekerja gitu ya. Begitu juga anak-anak. Ketika sakit kita harus membawa anak-anak itu ke rumah sakit. Bukan berarti anak ini fitnah, biarkan dia sakit. Apatis banget. Apatis. Begitu juga kemudian rumah. Rumah itu juga kita harus cintai. Makanya malam ibu kalau tidur dikunci rumah ya bu ya. Kita bukan berarti tidak mencintai rumah kita. Pencuri, silahkan pak. Ada TV, ada kulkas gitu ya. Tawarin ya. Tawarin semua, bukan berarti seperti itu. Jadi 8 ini wajib kita cintai semua. Dari ayah, kemudian anak, kemudian pasangan ya, saudara, keluarga besar, harta. Ini wajib kita cintai semua. Namun kata Allah, jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Kepada cinta melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fatarabbasu. Fatarabbasu ini ancaman ya, hatta ya'ti Allah bi amri. Jadi kalau ternyata kalian mencintai ini semua melebihi Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka fatarabbasu. Maka tunggu sampai Allah memberikan keputusan. Maksudnya keputusan di sini ya cobaan. Kalau kita tidak menginfakkan sebagian harta kita, Allah akan mengambilnya dengan cara Allah. Kalau kita mencintai anak kita melebihi Allah, Allah terkadang menegurnya lewat anak kita. Mbak Lili mencintai suami melebihi Allah, terkadang fitnahnya di suami. Jadi ketika kita mencintai yang delapan ini melebihi Allah, terkadang ada ujian-ujian Allah lewat itu semua. Lewat apa yang kita cintai di dunia itu ya. Betul. Kalau kita mencintai harta melebihi Allah, terkadang dari harta kita kita diuji. Dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena yang delapan ini adalah titipan Allah semua. Betul. Dan kepunyaan Allah. Dan milik Allah. Tanpa Allah berikan, mungkin kita tidak punya apa-apa. Anak, pasangan dan begitu seterusnya. Baik. Tentang esensi kecintaan kita kepada Allah, Rasul dan jihad tadi ya, jangan saling melebihi dari yang kedelapan. Betul. Itu konkretnya keseharian dalam bentuknya seperti apa? Tadi kalau Allah mungkin jangan meninggalkan sholat, sholat gitu ya. Kalau sedikit-sedikit melalaikan, apakah itu masuk dalam kategori tidak mencintai? Kemudian esensi lain, kecintaan dengan makna Rasulullah yang kita tahu aplikasi keseluruhan ini memang adalah contoh dari kehidupan Rasulullah. Seperti apa penyimpangan yang dilakukan? Iya. Baik, sebetulnya pernah kita bahas ya tentang SMS cinta, tentang ridho ya kepada Allah, kepada Rasul dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara masalah cinta, ini kan cinta ini ada dua. Ada cinta fitri, ada cinta kasbi. Cinta fitri, fitri itu selesai bukan season yang kelima. Oh, ini penyimak juga ya. Gak nyangka ya. Jadi akhirnya gimana ceritanya? Lanjut nah. Jadi cinta fitri ini cinta fitrah. Fitrah kita untuk mencintai itu semua. Tadi ya, anak, pasangan, harta gitu nih. Kita kan wajah-wajah tawadu ya. Amin. Tahu warna duit. Untuk mereka nyebut. Bunda banyak tingkatannya nih. Tawadu itu tahu warna duit ya. Kita suka cuma sama duit gitu kan. Iya, namun gitu ya. Bagaimana duit yang Allah titipkan, anak yang Allah titipkan menjadi jembatan ke surga. Iya, sebetulnya itu. Duit itu bukan singkatan kan? Iya. Biasanya disingkat lagi nih. Saya enggak tenang duit. Dolar. Iya. Jadi singkatannya itu. Iya. Cinta fitrah, maka Allah katakan tadi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah gitu ya, minad dhahab wal fiddah. Sampai kepada wal an'am wal harith ya. Jadi ada kecintaan-kecintaan itu cinta fitrah itu. Kita suka sama lawan jenis yang sudah kita bahas di SMS cinta. Betul. Kemudian kepada anak-anak, kemudian kepada harta, harta benda, sampai kendaraan ya, Jaguar, Alphard dan seterusnya, kita suka itu. Ternak, ladang dan seterusnya kita suka. Cuman gak punya ya. Kok jujur banget sih? Harus jujur dong. Begitu ya. Kalau cinta kepada Allah punya. Begitu ya. Lebay banget ya. Nah itu cinta fitrah itu. Cinta fitrah. Sementara yang kedua cinta kasbi. Kasbi itu cinta yang diusahakan. Ada ikhtiar di sana. Ada ikhtiar, ada usaha, harus menggapai cinta itu gitu ya. Kenapa terkadang ada cinta-cinta yang begitu memenuhi ruang hati kita? Cinta fitrah ini memenuhi ruang hati kita sehingga tidak ada ruang untuk mencintai Allah dan Rasul. Jadi berikan ada ruang untuk mencintai Allah dan Rasul. Kita mencintai dunia silahkan. Memang itu Allah berikan gitu ya. Apalagi kalau cinta-cinta ini kita tujukan untuk Allah. Kita cinta sama rumah kita, bagaimana rumah kita berkah. Bagaimana malaikat selalu mengepakkan sayap rahmatnya di rumah kita. Betul. Dan begitu seterusnya. Kita cinta, kita cinta sama anak-anak kita. Bagaimana anak-anak ini menjadi jembatan kita ke surga. Jadi kita didik anak-anak kita. Jadi dan soal, begitu ya, seterusnya pasangan. Bagaimana dengan ketika kita lalai? Ya. Nah, ini lalai ini berarti cinta fitrah kita lebih menguasai ketimbang cinta kasbi kita. Biarpun lalainya sedikit katanya. Iya. Jadi pengukur, itulah ayat pengukur cinta. Jadi cinta kita diukur ketika kita mendahulukan Allah, kita mengorbankan, kita suka sama uang, tawadu, kita makanya wajahnya tawadu semua. Tahu warna duit, walaupun kita terkadang enggak ngeliat tapi diraba sudah kita paham ini. Ini keberapa? Tapi saya belum begitu. Karena harus kursus dulu. Ustazah, nah kalau seumpama itu sudah terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Artian kelalaian-kelalaian yang sering kali kita lakukan, karena setiap manusia pasti ada lupanya, ada khilafnya, ada terlenanya. Betul. Harus bagaimana? Jadi sebetulnya ketika kita ingin melakukan kebaikan, itu kan setan tidak pernah redo ya. Iya, tidak akan pernah berhenti menggoda kita dari nafas, ya, kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya, depan, belakang. Setan akan menggoda kita. Jadi pengukurnya begini, ketika kita dekat dengan Allah, pada dasarnya saat itu Allah sedang dekat dengan kita. Masya Allah. Jadi kalau kita lalai, kita jauh dari Allah, sebetulnya itu pun pengukur bahwa Allah pun sedang jauh dari kita. Berarti tergantung prasangka kita. Betul. Sebagai seorang hamba ya. Betul. Ketika kita ingin Allah mendekati kita, maka dekatlah kita kepada Allah. Itu sebenarnya. Maka ketika dikatakan kita dekat dengan Allah secara berjalan, Allah akan mendekati kita secara berlari. Berlari. Jika kita menyentuh Allah, Allah akan merangkul kita. Dan begitu seterusnya. Maka ketika kita melihat, terkadang kita masih nanti gitu ya, sebenarnya Allah pun sedang jauh dengan kita. Nanti juga ya. Nanti juga. Jadi jaraknya jauh. Seperti kita misalnya mendekati anak kita, nah dekatlah kepada mama. Kita peluk anak kita, kita dekat sekali dengan anak kita. Tapi ketika anak kita menjauh, berarti artinya kita jauh dari anak kita. Begitu. Itu menjadi ukuran. Itulah mengapa ayat pengukur cinta, karena cinta yang tadi, cinta yang fitri ini terkadang memenuhi ruangan kita, iya. Sehingga ruangan untuk Allah itu sedikit, sedikit. Dan sedikitnya itu yang membuat kita terkadang menunda apa yang seharusnya kita lakukan segera. Betul. Kadang di sisi lain juga mungkin sifat dasar kita kemanusiaan gitu, iya. Ya. Ketika sudah berupaya untuk mendekat lebih jauh, betul. Tetapi unsur materi yang tadi keduniaan lebih minim kita dapatkan dibanding orang-orang yang di sekitar kita yang seolah memang bertolak belakang aktivitasnya dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cendunglah timbullah sebuah kecemburuan yang lain. Dia aja enggak ngapa-ngapain bisa seperti itu. Istrinya cantik, kaya dan lain sebagainya, tapi enggak sholat. Sementara kita yang berusaha sesusah mungkin sudah saat ini, kok Allah enggak memberikan sesuatu untuk kita? Nah, kecewaannya. Kok tidak memberikan istri yang cantik? Oh gitu. Oh enggak, salah itu. Karena pertama gitu. Putus asa. Dari rahmat Allah kan. Nah, seperti apa mengobati orang-orang yang timbul sebuah kekecewaan seperti ini, atau mungkin bahasa lain kita sudah mulai agak apatis gitu dengan kondisi yang ada. Ya, iya, masih ada, memang ada ya. Iya. Jadi Allah itu ketika menatap hambanya yang dekat itu dengan rahmatnya, artinya pahalanya Allah itu melebihi dari amalnya seorang hamba. Tetapi ketika hamba itu berdosa, maka Allah memberikan dengan keadilannya. Bayangkan misalnya kita niat berbuat baik, Allah sudah catat. Berarti rahmatnya Allah, cintanya Allah mendahului daripada murkanya. Sementara melakukan niat kejahatan, kalau baru niat gak dicatat. Kenapa? Itulah kalau dengan melakukan kejahatan atau keburukan, Allah melakukan dengan adilnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tadi Mas Aji sampaikan ya? Padahal dia sudah soleh, sudah dekat sama Allah, kok tetap miskin atau susah, kok ujiannya berat. Betul. Gitu ya. Sementara dia yang gak sholat, seakan-akan di mata kita kok Allah gak adil ya. Betul. Ya, tidak seimbang. Tidak seimbang. Justru itulah keadilan Allah. Kenapa? Allah itu adil. Allah itu tahu kalau A diberikan harta berlimpah, maka dia akan lupa, maka Allah tunda. Kalau dikasih istri cantik, maka dia lupa, maka dikasihlah pas-pasan. Hidungnya pas di sini, mulutnya pas. Iya, kan pas di sini hidungnya enggak pas. Benar nih, bagus juga. Supaya kita selalu bersyukur. Iya. Jadi sudah Allah takar semua. Jadi Allah itu lebih tahu dari kacamata kita. Kacamata Allah lebih luas daripada kacamata kita. Kenapa ada yang dikasih rezeki terbatas? Agar dia bekerja keras. Iya, betul. Dan begitu seterusnya. Kalau dikasih semuanya, hamba itu akan sombong. Maka kenapa ada kata-kata istidraj? Istidraj itu apa, Bu? Istidraj itu ketika seseorang dikasih berlimpah, namun semakin jauh dari Allah. Dan itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita lihat orang kafir jauh dari Allah, tapi rumahnya besar, kemudian anak-anaknya sehat, itu disebut dengan istidraj. Semakin dinikmat oleh Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu na'udzubillah. Baik, lebih baik sih kita berbaik sangka aja kepada Allah ya. Syukur-syukur rezekinya banyak, istrinya suaminya cakep, istrinya cakep, harta berlimpah. Itu kan harapannya. Ada telepon ya? Oke, kita sapa dulu. Baik pemirsa, silakan Anda bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 atau bisa juga ke 0215743478 dengan tema kita hari ini, ayat pengukur cinta, bersama Ustazah Hajah Fathiyah Khatib LC. Ini ada ibu-ibu dari jamaah Majlis Taklim An-Nabawi ya? An-Nabawi ini dia. Nurul Quran. Nurul Quran ya. Nurul Quran sama BKMT dari iya, dari Mamuju ya, Bu ya. Masya Allah jauh banget ini. Iya. Mungkin apa ibu-ibu dulu kita bertanya boleh? Kali? Kita berikan kesempatan dulu. Dari Mamuju satu. Dari Mamuju satu. Okay, dari silahkan. Tangerang satu, ya, boleh. Okay. Tangerang dulu satu. Silahkan nanti baru dilanjutkan ke belakang. Silahkan. Langsung saja. Langsung saja, Bu. Enggak usah dipencet-pencet, sudah bunyi, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Titi dan saya Majelis Taklim Nurul Quran Tangerang. Iya, Bu Titi, silakan. Ibu Haja Khadijah. Ibu Haja yang terhormat. Saya akan menanyakan apa yang telah diuraikan tadi oleh Ibu saja bahwa ayat pengukur cinta tadi sudah begitu banyak uraiannya. Di sini saya akan menanyakan karena memang ada beberapa yang saya tahu di sini ada seseorang yang hafal Quran gitu, tapi bertolak belakang gitu saja. Apanya yang bertolak belakang? Akhlaknya. Oh, akhlaknya, oke. Senang judi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut pengakuan beliau, saya yang lebih tahu gitu. Jadi apa-apa yang saya kerjakan itu nanti mungkin dia bisa bertobat cara dia barangnya. Bagaimana? Terus yang kedua, ya, untuk ujian atau musibah yang tadi Ustazah katakan, kadang ada yang mengatakan bahwa itu azab katanya gitu. Nah, bisakah seseorang mengatakan seperti itu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil di kirim tolong dioper mikrofonnya. Ibu berdiri ya. Saya baru biar dengar kelihatan. Ini ada orang silakan tolong sebutkan namanya Bu. Ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada TVRI yang pada pagi hari ini bersama-sama kami mengikuti kultum. Kami ini dari Sulawesi Barat, jauh sekali. Kapan datang Ibu? Datang Ibu mengikuti Lokakarya BKMT. Oh, di Jatiwaringin kemarin. Baik. Ya, okay. Silakan, sebelum Ibu balik kita masuk di sini. Amin. Alhamdulillah. Ya. Tolong sebutkan namanya dulu Ibu, biar kenal. Nama saya adalah Ibu Agustia. Silakan Bu Agustia. Dari BKMT Kecamatan Tinambung, Sulawesi Barat. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya tertarik sekali dengan acara hari ini yang temanya adalah cinta. Ayat, ya. Pertanyaan kami hanya simpel saja. Kira-kira kiat-kiat kami sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Sehingga sekarang ini kan banyak terjadi misalnya seperti perselingkuhan. Seperti apa, jadi kita ini seorang ibu, bagaimana caranya kita bisa misalnya di dalam pernikahan itu sama waktu awal-awal sehingga oh, akhir. Selalu manis ya Bu, seperti awal ya. Seperti apa kira-kira kiat-kiat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga pertanyaan saya. Wah, berarti ada sesuatu. Bukan, ingin selalu manis Pak Haji. Jangan seuzon sama aku. Dari Ibu Titi, lanjut. Ibu Titi tadi, seorang hafiz Quran tapi akhlaknya seolah bertolak belakang apa yang dilakukannya. Alhamdulillah, iya. Ketika dia menghafal Quran ya, subhanallah luar biasa dia. Mungkin hafiznya baru juz 30 atau kayaknya 31. Sebenarnya bukan juz Quran juga dia apa. Jadi ketika seseorang menghafal Quran, itu kan karunia ya, dia bisa menghafal betul, Quran itu karunia. Betul. Mungkin ketika dia menghafal Quran masih bersih hatinya, sehingga dikasih kemudahan. Ada orang yang menghafal Quran karena kebiasaan, karena adat. Adat seperti dia menghafal pelajaran saja, gitu ya. Ada yang memang ketika menghafal Quran dari dalam, dia menghafal Quran ingin mendalami Al-Quran, ingin dekat dengan Al-Quran dan begitu seterusnya. Nah, ketika dia punya niat baik, tiba-tiba di tengah perjalanan, kan setan nggak pernah diam ya Bu, setan tidak akan pernah diam sampai akhir usia kita. Dia mengganggu kita sampai dia terjerumus ke dalam sebuah dosa gitu ya. Katakanlah judi atau hal-hal yang lain. Maka ketika dia menghafal Quran, Allah dengan adilnya, dengan maaf, karena dia melakukan kebaikan, maka dengan rahmatnya Allah gitu ya, Allah akan memberikan dia pahala yang luar biasa. Namun ketika dia melakukan judi, Allah akan menghukum dia dengan judinya karena keadilannya Allah. Artinya tidak ada kata percuma sebetulnya. Kalau kita terkadang di mata manusia begini, percuma ngaji gitu ya, kalau ngerumpi, percuma sholat, kalau gitu. Kacamata kita selalu kata-kata percuma. Padahal di mata Allah gak ada yang percuma. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Ketika dia melakukan kebaikan, disitulah kelebihannya dia. Ketika dia melakukan dosa, berarti disitulah kekurangannya dia. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa hidayah itu naik turun. Iman itu naik turun seperti bunga bank, fluktuatif dia. Jadi naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Tapi hidayah gak tergantung dolar hari ini kan? Fluktuatif tadi. Artinya apa? Hidayah bisa dicabut dari diri kita. Kenapa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub gitu ya, sabit qalbi ala dinik, ya Allah mantapkan keimanan. Karena hidayah itu bisa hilang, Allah bisa mengambilnya. Maka ihdinash shiratal mustaqim, dalam setiap salat kita baca itu, berharap hidayah yang nempel di dalam hati kita itu tidak akan pernah keluar, selalu menetap di sini. Jadi hidayah itu bisa hilang, Ibu. Artinya ketika dia menghafal Quran mungkin masih menetap, tapi ketika dia melakukan keburukan atau dosa, imannya sedang pergi. Jadi tidak menghampiri dia, begitu. Kemudian yang kedua, masalah musibah, azab. Iya, ada yang mana yang azab. Sebuah musibah itu menjadikan sebuah teguran atau menjadi sebuah azab, azab hukuman ya. Kalau Allah mencintai hambanya, kalau Allah mencintai hambanya, Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya melakukan dosa. Itu yang perlu kita garis bawahi. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya melakukan dosa. Artinya apa? Ketika orang itu melakukan dosa sedikit, maka tegurannya gelisah. Gelisah sekali perasaannya. Terkadang sedih, ingin menangis tanpa sebab. Karena ada dosa yang dilakukan. Itu kalau dievaluasi, diintrospeksi, pasti ada dosa yang dilakukan. Begitu juga kalau dosanya besar, tegurannya besar lagi. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan. Bagaimana dengan orang kafir? Kalau orang kafir maka azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Atau orang yang melakukan dosa besar maka azab. Tapi buat kita yang masih dekat dengan Allah, yang masih beriman, biasanya teguran. Teguran itu kita lihat, kalau kita sedang dekat sekali dengan Allah, maka teguran atau ujian itu merupakan kenaikan kita kepada Allah. Tapi kalau kita sedang jauh dari Allah, maka ujian itu merupakan penghapus dari dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sedang jauh dari Allah, ada teguran, ada ujian, itu penghapus dosa-dosa. Tapi apakah bisa sebuah teguran atau ujian yang ditujukan kepada orang lain, dampaknya kepada kita? Bisa. Bisa. Contoh misalkan ketika kita membiarkan dosa. Ketika, ya maksudnya kecipratan gitu ya. Iya, kan tsunami terjadi gitu. Kan banyak orang soleh, banyak orang baik gitu. Betul. Itu ujian buat dia. Jadi ada filter ya, ada penyaringan. Mana yang syahid gitu. Iya. Betul. Mana yang azab begitu ya. Dan ujian buat orang-orang yang ditinggalkan. Itu filter dari Allah sebenarnya. Betul. Atau misalnya kecipratan enggak gitu ya. Ketika di rumah kita ada orang yang tidak sholat, anak kita enggak sholat, maka keberkahan rezeki di rumah itu hilang. Artinya kecipratan berkurang. Berkahnya enggak ada. Jadi kalau ada dosa di rumah kita, itu kecipratan buat kita. Berarti kalau ada dosa di negara kita pun sama. Nah, ya Allah. Dampaknya ada. Kalau kita apatis terhadap dosa yang terjadi di negara kita, berarti kita juga turut berkontribusi ya terhadap akan datangnya. Mengapa kita terkadang harus melihat kemungkaran, kita subah dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka pilihlah pemimpin yang baik gitu ya. Kalau misalnya enggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Lisan enggak bisa, dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Baik, sebelum saya belum menjawab Bu Agustia, kita bersabar sebentar, kita terima dulu penelpon yang sudah bersama ya. Bersama kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Haji Andi Muhammad Arsa. Pahan Haji Andi Makassar Sutel. Waduh. Oke, silakan Bapak. Dari Sulawesi juga ini. Iya. Pak Haji awal Bu. Salam sama Ibu, tamu Allah yang dari Sulbar. Persamaan saya lagi dilambaikan tangannya, Pak, tapi enggak kelihatan di kamera. Silakan sampaikan ya. Ya, silakan. Begini Bu. Bagaimana cara kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang taubatan nasuha. Gimana caranya itu, gitu ya? Ya, gimana caranya? Ada ibu-ibu, Bu Agustia tadi menanyakan tentang kiat bagaimana agar istri kita tetap rumah tangga selalu manis. Sebetulnya sebelumnya sudah kita bahas ya di SMS Cinta bahwa perselingkuhan meningkat ya Bu ya. perselingkuhan meningkat karena faktor tadi, karena sudah bosan. Sebentar, sebelum dilanjutkan, sebelumnya tentang perselingkuhan, atau telepon lagi, silakan Mbak Lili. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus yang laki-laki. Assalamualaikum. Kita pulang nih, nggak dijawab salahnya. Ya, silakan nih telepon yang tersambung. Assalamualaikum. Begini saja. Kalau kita cinta berlebihan kan kadang-kadang tidak mendengar dengan jelas teleponnya. Ada mungkin bisa dicoba kembali. Silakan, masih ada kesempatan Anda di 573476 atau 021573478. Bagi yang mungkin tadi tersambung, mungkin ada kesalahan teknis kali ya, gangguan teknis maksudnya. Baik, nanti kita masih menunggu. Bu Agustiah dulu deh, kiat sebagai seorang istri agar rumah tangga manis terus sampai tadi, akhir. Sampai tadi apa namanya, perselingkuhan. Perselingkuhan. Mungkin banyak orang yang selingkuh itu indah karena mereka menganggap selingkuh itu selingan indah, rumah tangga utuh, gitu ya. Padahal sebenarnya selingkuh itu kan membuat rumah tangga runtuh. Nah bagaimana gitu? Tadi ada disebutkan dalam surat At-Taubah ya, ada pasangan di situ. Nah, ketika kita mempunyai pasangan, bagaimana ketika kita taat kepada suami? Itu karena perintah Allah gitu. Jadi bagaimana agar rumah tangga romantis, harmonis, religius gitu ya. Nah, kita melihat melakukan apa yang diwajibkan atau apa kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau taat kok susah, enggak suami mau taat susah gitu ya. Gimana caranya? Lihat Allah yang memerintahkannya. Jadi kalau ini karena Allah saja kita melakukan ini, maka akan hilang kebencian kita dan kelelahan kita. Jadi kita melihat Allah. Begitu juga kita ingin dandan cantik gitu ya. Kalau kita ingin mencintai suami kita, maka kita pun ingin suami mencintai kita. Dan suami itu melihatnya apa? Yang indah-indah. Jangan sampai kita seperti ini kan, ke TVRI cantik seperti ratu, nanti di rumah seperti pembantu, malam-malam seperti hantu. Pakai masker. Artinya ada masa-masa di mana ada jenuhnya ya dengan pasangan. Kenapa? Karena halal, Ibu. Maksudnya? Karena halal, pasangan itu halal. Jadi dibuat sama setan jenuh. Malas. Kayaknya bosan ya. Dia lagi L4 ya, lu lagi. Tapi kalau selingkuh karena kita berputar di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah. Kita kan kalau sama pasangan kan sudah sampai ujungnya. Kalau sudah sampai ujung itu udah bosen gitu. Udah mentok. Tapi kalau selingkuh itu kan masih di tengah-tengah dan itu haram. Maka dibuat oleh setan itu indah, menyenangkan, ingin lagi, ingin ketemu lagi gitu. Sekarang kita rubah mindset itu. Bagaimana dengan pasangan itu indah gitu ya. Jadi kalau boleh malam itu ibu ngeteh berdua. Jalan-jalan berdua sekali-kali. Kenapa mereka komentar selingkuh itu indah? Karena enak katanya, cuma shopping, makan-makan gitu ya, jalan-jalan. Tapi kalau dinikahi akan seperti istri di rumah, daster lagi. Maka akhirnya apa kita buat? Bagaimana dengan pasangan kita? Kita shopping, kita makan bareng keluar gitu ya. Kemudian kita ngeteh atau apapun yang dilakukan oleh anak-anak sekarang, kita lakukan itu. Niatnya apa? Untuk merekat hati kita dengan pasangan kita. Dan itu lillahi ta'ala kita lakukan. Atau kiatnya gini, Ahi. Kalau kita lihat suami, ingat Allah. Tapi kalau kita lihat selingkuhan, ingat setan. Gitu aja. Kayaknya hilang. Karena kan godaan setan selingkuhan. Iya, ya, betul. Ya. Karena kalau berdua-duaan, yang ketiganya pasti setan. Ya, pasti. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Haji Andi tentang taubatan nasuha itu gimana caranya? Iya, taubat itu luar biasa ya. Dahsyat sekali. Jadi orang yang sebesar apapun melakukan taubat, apa dosa apapun, sebesar apapun, kalau dia taubat maka terhapus dosa-dosa dia. Sekarang begini, seorang yang taubat itu kan masih beriman dengan Allah. Betul. Kalau orang itu non-muslim saja, non-muslim, kemudian mengucapkan syahadat, dosa-dosa masa lalu terhapus semua. Ketika dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seakan-akan bayi yang baru lahir. Itu yang kafir, yang dulu tidak menyembah Allah, dihapus oleh Allah. Bagaimana kita yang masih menyembah Allah? Maka ketika kita melakukan dosa dan kita menghadap kepada Allah, maka terhapus dosa-dosa kita. Syarat taubat itu tiga. Yang pertama, mengakui dosa-dosa dia. Dia pernah A, pernah B, pernah C, melakukan dosa-dosa itu. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatan itu. Nyesal sekali, ya Allah saya menyesal karena dulu saya pernah begini-begini dan seterusnya. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulanginya. Karena kalau dia mengulangi lagi itu taubat tapi kumat. Gitu ya. Belum menyesal. Jadi bukan taubatan nasuha, belum menyesal. belum berjanji untuk meninggalkan, ya, maka taubatan nasuha benar-benar berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Baik. Kalau itu yang poin meminta maaf juga kepada mungkin pernah berbuat salah dengan orang lain, ya, itu juga harus dilakukan, Ibu. Kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, katakanlah kita nih sering rumpi, ya. Kalau orang tersebut tahu, kita minta maaf. Tapi kalau orang manusia, tersebut, ya, kalau sesama manusia, kalau kita melakukan itu teman kita atau yang kita bicarakan tidak tahu, maka kita mohon ampun sama Allah. Jangan dikasih tahu. Mbak Lili semalam saya bilang, saya omongin Mbak Lili begini-begini, enggak dikasih tahu. Cukup sama Allah saja. Oh gitu ya. Baik. Itu berarti di satu menit yang terakhir, tanpa rasa. Oh gitu ya. Masya Allah. Berikan kepada kita besarnya sebuah benang merah, sebuah kesimpulannya terhadap ayat mengukur cinta ini agar memang rekat di hati kita. Baik, mungkin ada 8 tadi ya Bu, 8 tadi ayat pengukur cinta. Cintai mereka semua. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, keluarga besar, harta, cintai semua. Termasuk rumah, cintai mereka semua. Tapi lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hidup ingin bahagia dunia akhirat. Doa kita kan begitu. Betul. Karena sekarang kita di dunia, maka gapai itu semua. Betul. Gapai. Gapai kebahagiaan dunia terlebih dahulu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Artinya harta kita cari, anak kita jaga, pasangan kita bahagiakan dalam rangka menjadi jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama begitu kepada harta, cara pencariannya pun dengan yang diridhai Allah. Cara yang halal. Betul. Ya, sudah habis waktunya, akhir. Sudah habis waktunya. Masya Allah, Bunda. Terima kasih. Terima kasih telah berbagi ilmu lagi sama kita. Mudah-mudahan persahabatan kita juga ini karena Allah. Amin. Betul. Karena kita adalah saudara. Bunda, terima kasih juga atas kebersamaan dari Tangerang dan dari Sulawesi. Terima kasih juga. Selamat kembali ke kampung halaman. Salam buat keluarga di rumah. Yang Tangerang juga salam buat keluarga di rumah, ya Bu ya. Cintai seperti kita juga mencintai Allah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita harus undur diri dari hadapan Anda semua. Setelah tadi kita menyimak, intinya lakukan segala sesuatu itu karena Allah saja. Insyaallah dengan begitu cinta kita terhadap yang 8 hal tadi insyaallah akan rekat, begitu pula dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia akan rekat. Ustazah Mukoya, terima kasih. Anak Babu juga terima kasih, sampai ketemu. Nah, pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala hilaf dan saksikan terus insyaallah indahnya pagi bersama TVRI tentunya. Sampai jumpa. Ilaika fi amanillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.